dan lagi terjadi peristiwa terberiang, selalu kau beri seakan tak berarti untuk kesekian kalinya ku tak bisa berbuat apa lagi. Haruskah kita berakhir cukup sampai di sini, meski hati berkata tak mampu, tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita, dan lagi terjadi peristiwa terperiang, selalu kau beri seakan tak berarti untuk kesekian kalinya ku tak bisa hati berkata tak mampu, tak ingin terlambat menyudahi keadaan ini. Mungkin ini jalan kita, dan haruskah kita berakhir cukup terjadi peristiwa terperiang, selalu kau berdiri.